Efesus bab 4. Lantaran kepenika kaule oreng tahanan, seetahan polana ala tini pengiran, nyok ona ongku kesampian, ngiring pada odi minorot kaduduk kena sampian minangka oreng si ampon etempeli ala. Ba andep asor, alos sarang sabar. Saling tolong minangka tanda kateresna ana sampian ka oreng lain. Ehtiara kipaku ongku sepaja sampian pada odi rokon sepaja karokonan seecep taki erona ala tep-tep betak rosak. Namun beda setong beden sareng setong roh. Sepenika jugen sampian etem beli kaanggui setong pangareben sepada. Namun beda setong pangiran, setong iman, setong baptisan, sareng setong ala setetira mana oreng setejena. Salerana kenika pangirana alam dunia, setan ngastani kalaben perantaranah setejenah, serta kobesa edalem setejenah. Sampian sarang kaulus teja pada narema beng sebeng peparing minorot se eparingaki almasih. Edalem alkitab eseputaki. Ebeto salerana ongke kakenengan sepaling tengki, salerana abekta tahanan sabenyakna, ben apareng reng peparinga kamanusa. Dedimon ekoca aki, salerana ongke, artene salerana ampon toron ekenengan sepaling mandep ebumi penikah. Ben salerana setoron genika, jugen salerana seongke kantos kakenangan ateng kian sarang sedajana lange, kantos alam dunia aese kehadirana. Salerana genika se apareng-reng peparing kamanosa, sebagian beda se epadeti rasul, selaina epadeti nabi, selaina pole epadeti tokang aberta aki kabar bagus kaisa, selain epadeti ruguru sarang pemimpin jemaat. Kenika elampa aki supaya omate ala ekena isteja kaparloana supaya kengenga ala atini pangeran sarang matek betena almasih. Kalaben sepenikah sampian sarang kaulis teja pada deti setong polana iman sepada sarang pangartian sepada parkara poterna ala. Ben sampian sarang kaulis teja titireng oreng setibesah sesajan abit sajan sampurna akati almasih. Deti sampian sarang kaulis teja beninak kanak pole sebang kelimbangan eki bekilina pengajaran seacem macem dari reng oreng sesaleter. Reng oreng kenikan nepo reng oreng lain kantos pada salah jalan. Punten, sebalike sambian kotu anyata aki papun apa seleres kalaben ate seposa sarang kata resnaan mi oleh edalem parkara pun apa asaus sambian sarang kaules deje sajan abid sajan sampurna akati almasih. Kepala na sampian sarang kaulis teja. Kalaban pimpinan almasih, seteja na bagian na beten teti saya sosonana, saling sampung saben resoana. Tetimon seniap bagian na beten kenika alako minorot semastena. Sabeten bekal tetia dibesah. Sarang koko kalaban jalan katresnaan. Teti, kalaban asmana pengiran, kaule ngocak aben materang parkara penika. Sampian ambu cek terus odi akati oreng sta oning ka ala. Se apeker seni benih. Reng oreng genika peteng pekirana. Ta oning ka odi se eparang aki ala. Sebab ta oning papon apa perkara ala. Sareng cengkal. Reng oreng genika ampon tak geduan ate todus pole. Kantos norotis de jenen napsona. Sarengan odi cemer sekarbe. Nanging Isa almasih. Seekenal sampian benih ketika nikah. Sampian ampon miarsah parkara salerana. Ben minang karet morete, sampian ampon ia jari jugen parkara patse bade ala sebade esalerana. Dedi, tinggal lagi manusia selaju, sarang cara odik na selaju, seeparosak sarang sedajana pangaterona sengiba orang kejalan sekalero. Ate sarang pekirana sampian kotu epa anyar. Ben sampian kotu odik, teti manusia si anyar seecep tak aki minorot kemberena Allah, engki paneka kalaben tabiat seleres, loros sarang soceh. Teti tan teretan sedaja, sampian cek lecekan pole, pas cucur sesetong kasetongah, sebab sampian sedaja pada bagiana badana almasih. Mon sampean pegel, cek sampe sampean dusa polana ka pegelana kenika. Cek terus-terusan pegel seare penting, supaya iblis tak oleh kesempatan. Orang sebiasa cok ngecok, kotu ambu cok ngecok, Sabalika, kudu alako supaya mangki kasap kalau benjelen secucur, sarang bisa nolong orang sekakorangan. Mon sampian abu debu, jek ngangkui cak ocak si kotor. Angkui cak ocak si abentoma bagus orang lain. Cak ocak si sepenikah, bekal mada tengah kabagusan kering orang singeding. Jegen jek masosa erona ala, sabab ero ala menikah ampun dedi ecap sampian senuduaki cak sampian keagungan ala. Sarangan pole ero ala kenikah dedi tanggungan cak bekal de tengah, are pembebasan keagui sampian. Buang saki ate sarang ate pegel, ambui cak rata raden sambi api soan, cak andi ate beci otabena perasaan lain saya semacamah kenikah. Sabali ke sampian kodu beci ate sarang beles ase ka orang lain, saling nyapora akati ala si apareng sapora ka sampian kalaben perantaraan almasih.